من خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. نستأنف الدراسة لهذه القواعد الأربعة، وقد انتهينا البارحة من قاعدتين، وسأسأل بعض الأسئلة. لماذا أهل السنة يدرسون كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويهتمون بدراستها شرحا وتعليما ونشرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. Beliau hafizullah ta'ala akan memulai atau setelah menyelesaikan dua kaedah yang disebutkan, maka beliau akan memberikan beberapa pertanyaan. Di antaranya yang pertama adalah, pertanyaan pertama adalah, kenapa ahlu sunnah wal jamaah mempelajari kitab-kitab Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, mementingkannya, mempelajari syarah-syarahnya dan juga hal-hal semisalnya? Angkat tangannya yang tinggi. Baik, ajib. Irfa sawtak lakin. A'ti al-mikrofon hatta yasma' al-ghayr. Irfa sawtak hatta yastafid al-jami'. Barakallahu fik. Ahli sunnah wal jamaah يقرؤون كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لا لذاته وإنما لأنه يدعو إلى الحق وإلى التوحيد مستندا إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. جزاك الله خيرا، أحسنت. تعال تعال نعانقك ونسلمك. سؤال آخر، هل قول أهل العلم وإخبار الله سبحانه وتعالى قبل ذلك في كتابه أن كفار قريش كانوا مقرون بتوحيد الربوبية، هل هم مقرون به كما أراده الله سبحانه وتعالى منهم؟ خليه ترجم أولا حتى يكون للذي يعلم والذي لا يعلم، لازم إقامة الحجة. هذا السؤال للذي لا يعرف العربية. يلا ترجم. سؤال yang kedua، kata beliau، perkataan ahlul ilm dan sebelumnya Allah Ta'ala mengkhabarkan dalam Al-Quran bahwasanya kufar Quraisy mereka mengakui tauhid rububiyah. Apakah artinya mereka benar-benar mengakuinya sebagaimana yang seharusnya yang diinginkan dari seorang muslim? Ati. قرب قرب ايش يعني قرب الاندونيسي maju mendekat biar terdengar. Mereka tidak menyembah Allah dengan makna la ilaha illallah yang sebenarnya. Karena yang diinginkan dari makna la ilaha illallah adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah, yakni ibadah kepada Allah. Adapun mereka dalam perbuatan-perbuatan Allah. Mungkin diterjemahkan oleh mutarjim. وهم مقرون بأفعال الله هذا جواب ناقص لكن هذا يعني لكن أريد أن الشيء الذي شرحته في الدرس جوابني agak kurang karena beliau يعني هو صحيح لكن أريد الذي شرحته في الدرس أنا أقصد توحيد الربوبية بنفسه لا شك أن من لم يقر بتوحيد الألوهية لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية فمن لم يقر بتوحيد الألوهية فهو لم يقر بتوحيد الربوبية لأن لازم الإيمان بتوحيد الربوبية أن يقر بأن الله عز وجل هو المعبود yang disebutkan benar tapi yang diinginkan Syekh bukan ini karena beliau ingin yang beliau sebutkan semalam tentang tauhid rububiyah. Karena setiap orang yang mengimani tauhid uluhiyah pasti ia mengimani tauhid rububiyah. Saya mungkin akan ulangi kembali pertanyaannya. Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an demikian pula para ulama menegaskan bahwasanya kufar Quraisy beriman dengan tauhid rububiyah. Apakah arti beriman di sini sesuai arti beriman dengan tauhid rububiyah di sini sesuai dengan arti beriman dengan tauhid rububiyah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim? Bismillahirrahmanirrahim. Maksud dari beriman dari kaum musyrikin yakni secara jumlah, secara global, dan mereka tidak mengimani secara sebenar-benarnya, seperti mengimani hari kebangkitan yang diimani oleh kaum muslimin secara benar. الجواب صحيح يا ترجم Jawabnya benar. Terjemah makalah. Jawabannya adalah disebutkan oleh beliau bahwasanya tauhid rububiyah atau ketika disebutkan bahwasanya kaum kufar Quraisy beriman dengan tauhid rububiyah bukan dengan tauhid rububiyah secara terperinci. Mereka hanya beriman secara global saja. Oleh karena itu mereka ingkar terhadap beberapa perkara dari tauhid rububiyah. Seperti diantaranya mereka mengingkari masalah al-ba'ats atau kebangkitan setelah kematian. Al-musyrikun ma kanu yu'minu bi tauhid ar-rububiyyah kama aradahu Allah subhanahu wa ta'ala minhum jumlatan wa tafsila wa innama ijmalan faqad ankaru al-ba'ts wal-ba'ts min af'alillah wa ghairi dhalik. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم منهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الله ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال: فدليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ذكر الشيخ في هذه القاعدة ما يدعيه بعض الجهال أن الإشراك لا يكون إلا لمن عبد صنما، والشرك ضلال كله، والشرك من تأمل فيه ليس فيه شهوة ولا لذة، بل تجد صاحبه ذليلا يتعلق قلبه بالمخلوق. وأين اللذة والراحة والشهوة في التعلق القلب بالمخلوق؟ يتقرب إليه وينفق ماله. فالشرك ضلال محض. لذلك كان جزاء المشرك بالله أن يكون مخلد في النار. بعض المنكرات أو كثيرا من المنكرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات. تجد لصاحبها لذة وقتية، فهذا الذي يشرب الخمر تجد له نشوة، وهذا الذي يكون له علاقة محرمة تجد له نشوة وشهوة، لكنها سرعان ما تذهب. أما الشرك فضلال محض، ليس فيه أي لذة، وإنما تعب للنفس وللمال، فتجدهم يقربون القرابين ويذبحون وينفقون الأموال، ولو عقلوا قليلا لرأوا أن ضلالهم ليس بعده ضلال. فالشيخ في هذه القاعدة يرد على الذين يقولون أن الشرك لا يكون إلا في عبادة الأصنام. فالنبي قال، فالنبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين، منهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الجن والأشجار والأنبياء والصالحين. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. والشرك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وشيئا هنا نكرة في سياق النهي تعم كل شيء. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة المراد هنا الشرك. لم يسمي هذا الشرك، الشرك في الأصنام، الشرك في الأشجار، في الأحجار، في كل ما يعبد من دون الله. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين من يعبد الأصنام وبين من يعبد الشمس والقمر، ويكون الدين كله لله، أي تكون العبادة كلها لله. فأي عبادة صرفت لغير الله، سواء صرفت إلى الجن أو إلى الحجر أو إلى الملائكة، فهي شرك بالله سبحانه وتعالى. قال: فدليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أناس يعبدون الشمس ويعبدون القمر لذلك من ديننا وشرعنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى عند طلوع الشمس وعند غروبها سدا للذريعة ومخالفة لعباد القمر والشمس حتى لا يشابه أو لا يقتدى بهم في هذا. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. متفق عليه. ترجمان. Kemudian beliau hafizullah ta'ala mulai dengan al-qa'idah al-thalithah, kaidah yang kedua, yaitu anna nabi sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah muncul atau beliau diutus terhadap sekelompok manusia yang mana mereka berbeda-beda dalam peribadatan mereka. Minhum may ya'budu asy-syamsa wal qamar, di antara mereka ada yang mengibadahi matahari dan bulan. Wa minhum may ya'budul malaika, di antara mereka ada yang mengibadahi malaikat. Wa minhum may ya'budul anbiya was-salihin, di antara mereka ada yang mengibadahi para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum may ya'budul asyjar wal ahjar, di antara mereka ada yang menyembah pepohonan dan juga batu-batuan. Maka penyebutan Syekh yaitu Syekh Muhammad bin Wahab rahimallahu taala terhadap kaidah ini adalah dalam rangka membantah perkataan sebagian orang-orang yang jahil yang tidak mengerti bahwasanya, yaitu ketika mereka berkata bahwasanya syirik tidaklah terjadi, tidaklah dianggap kesyirikan kecuali pada seorang yang menyembah berhala. Dan syirik adalah suatu hal yang murni kesesatan. Syirik jikalau seorang memperhatikan tentangnya, maka ia akan melihat bahwasanya di dalam kesyirikan tidaklah ada suatu kesenangan atau suatu kelezatan. Bahkan dalam kesyirikan pelakunya menjadi rendah. Ia hatinya terkait dengan apa-apa yang atau hatinya terkait dengan makhluk yang ia memperhambakan dirinya kepadanya. Ia juga mengeluarkan hartanya. Ia juga mengeluarkan hartanya dalam rangka mendekatkan diri kepada apa-apa yang ia sekutukan. Maka oleh karena itu, ya, balasan dari kesyirikan adalah keberadaan orang tersebut menjadi kekal di neraka. Kalau kita lihat banyak dari hal-hal yang mungkar, perbuatan-perbuatan dosa, terdapat padanya sedikit kesenangan sementara, sebagaimana Nabi SAW bersabda wa kuffatin nar bis syahwat, jalan menuju neraka diliputi oleh hal-hal yang merupakan syahwat. Ya, maka kita akan melihat bahwasanya kemungkaran-kemungkaran ini pelakunya mendapatkan padanya kelezatan sementara, sebagaimana seorang yang minum khamar atau seorang yang mempunyai hubungan yang diharamkan. Ya, terdapat syahwat dan kesenangan sementara padanya meskipun akan berakhir. Adapun syirik, maka ia murni kesesatan. Jikalau suatu jiwa telah tergantung padanya, ia mengeluarkan hartanya dan juga segala upayanya, maka kesesatan ini adalah kesesatan yang tidak ada lagi di atasnya. Maka Syekh dalam kalimat-kalimat ini beliau membantah mereka yang mengatakan bahwasanya syirik hanya dalam peribadatan terhadap berhala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau sebutkan muncul Al-Sa'u diutus kepada kelompok, kepada manusia yang mana mereka bermacam-macam dalam peribadatan mereka, yang menyembah matahari dan bulan, menyembah malaikat, menyembah para nabi, menyembah orang-orang soleh, menyembah pohonan dan batuan dan semisalnya. Dan kata al-mu'alif rahimahullah ta'ala, wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua. Wa lam yufarriq bainahum, dan Rasulullah sallam tidak membedakan antara mereka. Wa dalilu qawlu ta'ala, dalilnya lafzul Allah ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Perangilah mereka hingga tidak adanya fitnah, yaitu kesyirikan, dan agama seluruhnya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala juga telah berfirman dalam ayat yang lainnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadahilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah engkau mempersekutukannya dengan apapun. Maka syai'an di sini disebut nakirah fi siyaqin nafi. Bentuk kalimat yang nakirah dalam bentuk penafian. Dalam bentuk penafian yang mana ia menunjukkan suatu hal yang umum, mencakup segala jenis yang dicakup oleh kata syai'an, apapun. Demikian pula dalam firman Allah Ta'ala tadi, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka hingga tidak ada yang fitnah, yaitu kesyirikan. Tidak disebutkan di sini syirik khusus terkait berhala atau syirik khusus terkait para malaikat dan semisalnya, namun seluruhnya. Wa yakuna ad-din kulluhu lillah, dan agama seluruhnya milik Allah Ta'ala, yaitu agar ibadah semuanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya kata al-mu'alif rahimahullah ta'ala, fadalilu syams wal qamar. Qawlu ta'ala, wa min ayatihi al-lail wa nahar wa syams wal qamar. La tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda Allah Ta'ala adalah malam dan siang serta matahari dan bulan. Janganlah kamu bersujud. Janganlah kamu bersujud kepada matahari, tidak pula kepada bulan. Akan tapi sujudlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan mereka, jikalau kalian benar-benar beribadah kepadanya. Maka ini menunjukkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada orang-orang yang menyembah matahari dan bulan. Oleh karena itu termasuk dari syariat kita, dari agama kita adalah dilarangnya seorang untuk melakukan salat, dilarangnya seorang untuk melakukan salat ketika terbitnya matahari dan juga ketika terbenamnya, dalam rangka menutup jalan kepada dalam rangka menutup jalan kepada kesyirikan ini, serta dalam rangka menyelisihi mereka-mereka yang menyembah matahari dan bulan, agar kita tidak mengikuti mereka dalam hal ini. Dan telah datang riwayat dari Nabi Sallam bahwasanya beliau bersabda, janganlah seorang di antara kalian sengaja melakukan solat, milih untuk melakukan solat ketika terbitnya matahari, tidak jangan pula ketika ia matahari tersebut terbenam. قال ودليل الملائكة قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقد كان من سبق يعبدون الملائكة والملائكة على عظيم منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى هم خلق من خلقه وسيكفرون بمن دعوهم يوم القيامة ويتبرؤون منهم وقد كان بعض المشركين يعبدون الملائكة والبعض يبني أصناما تمثل بعض من يعظمونهم من الملائكة فيعبدونهم من دون الله، فهذا شرك بالله العظيم. ولو كان هذا الذي يشرك مع الله له منزلة عند الله سبحانه وتعالى. قال: ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وهذا عيسى نبي الله كان يعبد واتخذوه إله النصارى، فهذا رد على أن المشركين لم يكونوا فقط، وأن الشرك لا يكون فقط في عبادة الأصنام، بل حتى في أفضل الخلق عند الله وهم الأنبياء. فالعبادة لله وحده. وهذا عيسى عليه السلام يتبرأ منهم يوم القيامة، بل وسيتبرأ منهم في الدنيا قبل الآخرة، فسيأتي في آخر الزمان فيكسر الصليب الذي يعبده النصارى، ويقتل الخنزير، ويحكم بالعدل كما جاءت به السنة. تفضل. Kemudian yang kedua dalil bahwasanya mereka kaum musyrikin juga mengibadahi malaikat adalah qaulu ta'ala fa Allah ta'ala wa yauma yahsuruhum jami'a, dan hari di mana mereka semuanya dibangkitkan, hari di mana ia membangkitkan mereka semua. Summa yaqul malaika, kemudian ia berkata kepada malaikat aha ulai yakum kanu ya'budun, apakah mereka dahulu beribadah kepada kalian. Qalu, para malaikat berkata subhanak maha suci engkau, anta waliyuna min dunihim, engkau adalah wali kami bukan mereka. Bal kanu ya'buduna al-jin, bahkan mereka dahulu menyembah jin. Aktsaruhum bihim mu'minun, banyak dari mereka beriman kepadanya. Maka dari kalangan orang-orang terdahulu juga ada yang melakukan peribadatan kepada para malaikat, dan malaikat dengan atau bersama tingginya kedudukan mereka di sisi Allah Ta'ala, tetaplah ia makhluk dari makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Dan mereka, para malaikat akan mengingkari mereka-mereka yang menyembahnya, mereka-mereka yang menyerunya pada hari kiamat, serta mereka akan berlepas diri dari para penyembahnya. Maka sebagian dari kaum musyrikin ada yang beribadah kepada malaikat, sebagian lagi ada yang membuat patung-patung dari atau dengan bentuk malaikat-malaikat yang mereka agungkan. Maka ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun malaikat memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya wa dalilul anbiya, dalil bahwasanya mereka melakukan kesyirikan dengan menyembah para nabi. Qaulu ta'ala fa Allah ta'ala wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam, dan ingatlah ketika Allah Ta'ala berfirman wahai Isa bin Maryam anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah, apakah engkau berkata kepada manusia agar mereka menjadikan aku, yaitu Isa alaihissalatu wassalam, dan serta ibuku sebagai dua sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq, ia berkata maha suci engkau, tidak mungkin bagiku untuk mengatakan suatu hal yang bukan merupakan hakku. Maka Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ia adalah nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, dan adalah ia disembah, dijadikan sembahan oleh kaum Nasrani. Maka ini juga bantahan terhadap orang-orang musyrik, atau terhadap juga mereka yang mengatakan bahwasanya kesyirikan hanyalah terjadi dalam peribadatan kepada berhala-berhala saja. Bahkan kesyirikan juga bisa terjadi, bahkan kesyirikan juga dianggap ketika seorang menyembah makhluk yang paling mulia, yaitu para nabi. maka ibadah hanya boleh diberikan, hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Isa alaihi salatu wassalam, ia kelak akan mengingkari mereka-mereka yang beribadah kepadanya di akhirat, bahkan sebelumnya di dunia. Di akhir zaman ia akan turun, di mana ia akan menghancurkan salib-salib yang diibadahi oleh mereka, diibadahi oleh orang-orang Nasrani. Kemudian ia juga akan membunuh, ya. Kemudian ia juga akan membunuh babi-babi serta berhukum dengan keadilan, sebagaimana hal ini tertera dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. خلاص. قال المصنف رحمه الله ودليل الصالحين أنهم كانوا يعبدون الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. بين أن هؤلاء كانوا يعبدوا الصالحين أيضا الذين أنتم تعبدونهم، وهؤلاء الذين تدعون من الصالحين قد بين الله أنهم لا يملكون لكم كشف ضر ولا تغيير حال، وهؤلاء الذين تدعوهم قال الله عز وجل وهؤلاء معنى تفسير آيته أولئك الذين يدعون، هؤلاء الذين تدعوهم هم أيضا يدعون الله سبحانه وتعالى ويبتغون الوسيلة عنده ويخافون عذابه ويرجون رحمته، فكيف لعابد أن يعبد؟ فهم عباد أمثالكم. وجاء في تفسير هذه الآية عن ابن مسعود أن هناك كما في صحيح البخاري أن هناك أناس كانوا يعبدون الجن، فأسلم هؤلاء الجن، وما زال بعض الناس هؤلاء يعبدون هؤلاء الجن الذين قد أسلموا وأصبحوا عباد مطيعين لله سبحانه وتعالى. والأعظم من ذلك أن في زمننا هذا لا يعبد الصالحين، وإن كان كله شرك، ففي القديم كان الناس يتبركون بالصالحين والذي ظاهرهم الصلاح، وهؤلاء الصالحون كثير منهم يتبرؤون من عابديهم. أما في زمننا هذا ممن يسمون بالأقطاب والأغواث تجدهم من أفجر الناس، فلا صيام ولا صلاة وما من محرم إلا وارتكبوه، وما من نهي إلا وارتكبوه، وما من أمر أمر الله به إلا وتجدهم غير مؤتمرين بذلك ولا منقادين لذلك بحجة إسقاط التكليف عنهم وأنهم بلغوا منزلة عظيمة. فحال الناس في زمننا هذا في عبادة الصالحين أسوأ من ذي قبل، وإن كان كله ضلال، ولكن في زمننا هذا لا يعبد الصالحين فقط، وإنما فجار خلق الله سبحانه وتعالى. Kemudian yang berikutnya adalah dalil tentang bahwasanya mereka mengibadahi al-asyjar wal ahjar, atau dari mereka mengibadahi orang-orang saleh. Allah Ta'ala firman, قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. Dalil bahwasanya mereka juga mengibarahi orang-orang saleh adalah firman Allah Ta'ala, قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ, katakanlah, serulah mereka yang mana kalian akui atau kalian sembah selainnya, firman Allah Ta'ala, maka sungguh mereka tidak mampu untuk memalingkan mudarat dari kalian ataupun mengubah keadaan. Mereka adalah, mereka justru menyeru orang-orang yang masih berharap kepada Rabb mereka, berharap wasilah kepada Rabb mereka, mana di antara mereka yang paling dekat mengharapkan rahmatnya serta takut dari azabnya. Sungguhnya azab Rabbmu sangat dikhawatirkan. Ya, surat Al-Isra ayat 56-57. Kemudian dalam atau Syekh Hafizullah Ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang terdahulu juga melakukan kesyirikan dengan mengibarahi orang-orang soleh, sama seperti yang dilakukan oleh pelaku-pelaku kesyirikan sekarang. Maka orang-orang soleh ini keadaannya adalah sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala, yang melikuna kashfadur, tidak mampu menepis atau menolak suatu mudarat yang ditakdirkan padanya, tidak pula dapat mengubah suatu keadaan. Dan juga sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan bahwasanya mereka-mereka yang diseru, para orang-orang yang mereka ibadahi itu juga beribadah, justru mereka beribadah kepada Allah Ta'ala mengharapkan wasilah kepadanya dalam keadaan takut pada azabnya dan mengharap rahmat Allah Ta'ala. Maka bagaimana seorang hamba diibadahi padahal mereka juga hamba semisal kalian. Telah disebutkan dalam tafsir Ibnu Mas'ud tentang ayat tersebut sebagaimana dalam Sahih Bukhari, bahwasanya ada sekelompok dari jin yang mana mereka atau sekelompok manusia mengibadahi sekelompok dari jin. Lalu jin tersebut masuk Islam, sedangkan orang-orang yang beribadah kepada jin tersebut masih terus mengibadahi mereka. Dan yang lebih besar atau lebih buruk dari hal tersebut adalah bahwasanya di zaman sekarang yang diibadahi tidak hanya orang-orang saleh saja. Walaupun sama saja, mengibadahi orang saleh atau mengibadahi orang lainnya sama saja merupakan kesyirikan. Namun di masa lalu mereka biasanya mengibadahi orang-orang saleh atau setidaknya orang yang nampak darinya adalah kesolehan. Sedangkan di zaman kita sekarang terdapat orang-orang yang diibadahi padahal mereka adalah orang-orang yang paling buruk. Tidak melakukan puasa, tidak melakukan sholat, tidaklah ada keharaman kecuali mereka lakukan, tidaklah ada perintah kecuali mereka tinggalkan. Dengan hujah, dengan alasan bahwasanya telah gugur dari mereka taklif, telah gugur dari mereka kewajiban melaksanakan syariat, dengan alasan bahwasanya mereka telah mencapai suatu kedudukan yang tinggi. Maka keadaan zaman kita dari sisi ini lebih buruk, meskipun seluruhnya sama saja melakukan peribadatan kepada orang soleh atau tidak, sama-sama sebuah kesatan. Namun tentunya hal ini lebih buruk di mana mereka tidak hanya mengibadahi orang soleh, tidak mengibadahi orang soleh, bahkan mereka mengibadahi orang-orang yang sangat berada dalam kerusakan. Qala rahimahullah, wa dalilul asjari wal ahjar ay الذين كانوا يعبدون الأشجار والأحجار, قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فهؤلاء كفار قريش كان لهم عدة أصنام من أشهرها هذه الثلاث: اللات والعزى ومناه. واللات بالتخفيف قيل أنها صخرة عند أهل الطائف، كانوا يتبرك وينقشون عليها بيت الطائف ويعتقدون فيها ويعظمونها. واللات بالتشديد التاء هو رجل صالح يلت السويق ويخلط القمح بالزيت والسكر حتى يطعمه الناس، وكان يجلس على هذه الصخرة. واللات اشتق من اسم الله سبحانه وتعالى الله، والعزى من العزيز، والعزى ثلاث أشجار من شجر سمر، ومكانها كان في منطقة السيل بين الطائف ومكة. ومناه اشتقت من اسم الله العزيز المنان، وقيل من كثر ما يراق عند هذا الصنم الدماء ويمنى عنده، وهو يقع في منطقة قديد وهي منطقة أقرب إلى مكة. قيل أن هذا الوثن صخرة عظيمة، وقيل أنه تمثال. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة لحرق وكسر اللات هذه الصخرة، فهؤلاء أيضا مشركون بالله سبحانه وتعالى. وهذه الأحجار والأشجار يتخيلون فيها بعض من يعظمونهم، هذا في الأصل. قال ابن تيمية رحمه الله: المقصود أن أصل الشرك في العالم كان من عبادة البشر الصالحين وعبادة تماثيلهم، ومن الشرك ما كان أصله عبادة الكواكب، إما الشمس وإما القمر وإما غيرهما، وصورت الأصنام طلاسم لتلك الكواكب. قال رحمه الله: وشرك قوم إبراهيم والله أعلم كان من هذا، أو كان بعضه من هذا. ومن الشرك ما كان أصله عبادة الملائكة أو الجن، وضعت الأصنام لأجلهم، وإلا فنفس الأصنام الجمادية لم تعبد لذاتها بل لأسباب اقتضت ذلك. أرسلت لك كلام ابن تيمية، أرسلت لك الواتساب كلام ابن تيمية ترجم. Kemudian berikutnya adalah sebutkan oleh al-muallif rahimahullah taala dalil bahwasanya kaum musyrikin dahulu juga menyembah Allat atau menyembah al-asjar wal-ahjar, menyembah berhala-berhala, atau menyembah batuan, menyembah pohonan dan juga bebatuan. Dari ada firman Allah Ta'ala, afara'aitum al-lasa wal-uzza wa manat al-salisat al-ukhra, apa pendapatmu tentang al-lat wal-uzza, samanat yang ketiga? Yaitu hal ini, ayat ini terdapat dalam surat An-Najm ayat ke-19 dengan ayat ke-20. Maka mereka memiliki asnaf. Orang-orang musyrikin dahulu memiliki banyak berhala, dan yang paling masyhur, yang paling terkenal darinya adalah tiga hal ini. Al-Lat dikatakan bahwasanya ia adalah bentuk dalam bentuk batu yang mana disembah oleh penduduk kota Taif. Yang mana mereka membentuk batu tersebut. Disebutkan bahwasanya Al-Lat adalah asalnya adalah seorang laki-laki yang saleh, yang mana ia adalah biasa membuat sawiq, ya, gandum dicampur dengan beberapa campuran sehingga siap untuk dimakan. Dan ia biasa memberi makan manusia di atas batu tersebut. Maka ini yang menjadi sumber berhala Al-Lat. Dan Al-Lat juga adalah bentuk diambil dari nama Allah Ta'ala Allah. Sedangkan Al-Uzza mereka mengambil dari nama Allah Ta'ala Al-Aziz. Dan Uzza adalah tiga pohon dari adalah terbuat atau terdiri dari tiga buah pohon yang mana berada di antara Taif dan Mekah. Dan sedangkan Al-Manah diambil dari nama Allah Ta'ala Al-Mannan. Ada pula yang mengatakan bahwasanya Al-Manah dinamakan demikian karena biasa ditumpahkan darah padanya. Ya. Dinamakan dengan Al-Manah karena begitu banyaknya darah-darah atau sembelihan yang diletakkan padanya. Ia diletakkan atau berada di Qudayt yang lebih dekat pada Mekah. Dan Al-Manah ini ada yang mengatakan bahwasanya atau ada yang menyebutkan bahwasanya ia bentuknya adalah batu, atau ada pula yang menyebutkan bahwasanya ia adalah patung. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkan Al-Lat. Maka mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Ta'ala dan bebatuan serta pepohonan ini mereka jadikan sebagai kesyirikan, ya, dari sebagian dari mereka. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala, dan maksudnya adalah bahwasanya asal dari kesyirikan di alam ini, di dunia ini, bisa jadi dari tindakan manusia mengibadahi orang-orang soleh atau mengibadahi berhala-berhala mereka. Maka di antara kesyirikan ada yang asalnya adalah peribadatan kepada orang-orang soleh tersebut. Kemudian beliau juga mengatakan bahwasanya berhala-berhala ini adalah dibuat dalam rangka sebagai simbol-simbol terhadap bintang-bintang atau bulan-bulan dan semisalnya. Maka kemungkinan besar kesyirikan yang terjadi pada kaum Ibrahim adalah termasuk dari hal ini, atau sebagiannya dari hal ini. Di antara kesyirikan ada pula yang asalnya adalah tindakan mengibadahi para malaikat atau jin. lalu diletakkan berhala-berhala, diletakkan patung-patung sebagai simbol-simbol mereka. Karena sungguh patung-patung itu sendiri, benda-benda mati itu sendiri tidaklah pernah diibadahi untuk hal tersebut. Akan tapi karena sebab-sebab yang atau apa, akan tapi ia diibadahi karena sebab-sebab yang menyebabkan demikian, yaitu keberadaannya sebagai simbol-simbol bagi apa-apa yang mereka ibadahi. ثم ذكر حديث رحمه الله قال وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر أي حديث عهد غريبين إسلامهم كان حديثا وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط قال فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ففي هذا الحديث أولا أن هذا كان من الصحابة حديث عهد بكفر أي أن إسلامهم كان حديثا وبمعنى ذلك أن ذلك كان معلوما عند الصحابة المتقدمين في الإسلام فقد يخفى عن بعض الفضلاء بعض أجزاء توحيد الألوهية فلما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا ولكن طلبهم ليس كطلب المشركين لأن المشركين كانوا يعظمون هذه الشجرة ويعكفون عندها هذه عبادة وينوطون بها الأسلحة رجاء أن تتقل البركة إلى أسلحتهم فتكون أمضى فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وهنا الحقائق الألفاظ التي يغيرها الضلال ممن يسمون الشرك شفاعة أو غيره لا تغير في حقيقة الأمر فساوى هذه الكلمة بهذه الكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن ذلك فانتهوا Kemudian dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang disebut dalam hadis Abu Waqid Al-Laitsi yang mana ia berkata kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Hunain wa nahnu hudatsa wa 'ahdun bi kufr. Dan kami baru saja masuk Islam, yakni keislaman mereka adalah suatu hal yang atau mereka baru saja meninggalkan kufuran kepada keislaman. Wal musyrikin sidratun yaqufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan saat itu orang-orang musyrik mereka memiliki pohon-pohon sidr. Pohon-pohon sidr yang mana mereka beriktikaf di sisinya serta menggantungkan senjata-senjata mereka di sana. Yuqalu laha zatu anwat, yang disebut dengan zatu anwat. Maka di antara faedah hadis ini bahwasanya kesalahan ini diketahui oleh orang-orang yang telah lama. Oleh karena disebutkan bahwasanya saat itu kami adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Dan terkadang atau hadis juga menunjukkan bahwasanya terkadang beberapa perkara dari tauhid, beberapa perkara dari tauhid uluhiyah mungkin tidak diketahui oleh sebagian orang-orang yang utama. Akan tapi mereka tidak seperti orang-orang musyrik juga. Tidak juga dikatakan seperti orang-orang musyrik. Karena orang-orang musyrik sebagaimana disebutkan di sini, mereka meminta dari atau mereka beretikaf di sana, menggantungkan senjata-senjata mereka dengan harapan barokahnya turun dari pohon tersebut kepada senjata-senjata mereka sehingga menjadi lebih kuat. Maka Rasulullah SAW mengingkari hal ini dan berkata, Allahu Akbar. Atau sebutkan bahwa para sahabat kata, Famarul Nabi Siddhatin faqulna ya Rasulullah ij'al lana zatu anwat kama lahum zatu anwat. Maka kami melewati sebuah pohon sidr. Maka kami katakan, wahai Rasulullah, jadikanlah untuk kami zatu anwat sebagaimana mereka juga memiliki zatu anwat. Ya, telah disebutkan makna dari hadis ini atau makna dari permintaan ini sebelumnya. Maka Rasulullah SAW berkata, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Inna sunan, sungguhnya itu kebiasaan. Qultum walladhi nafsi biyadih. Kalian mengatakan sebagaimana kalian mengatakannya demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kama qalat Banu Israel Musa, sebagaimana Banu Israel berkata kepada kaum, kepada Nabi Musa AS, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, jadikanlah untuk kami ilah sembahan sebagaimana mereka juga memiliki ilah-ilah sembahan-sembahan. Surat Al-A'raf ayat 138. Maka di sini terlihat bagaimana hakikat dari sebuah lafaz yang mana dikaburkan oleh para penyuruh kesatan tersebut. Maka sungguhnya pengkaburan ini, pengubahan mereka tidaklah mengubah dalam hakikat perkaranya. Di mana Nabi SAW menyerupakannya dengan permintaan Bani Israel ini. Namun atau dan ketika para sahabat ditegur tentang hal itu, maka mereka pun segera meninggalkannya. قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قد أخبر الله عز وجل عن مشركين في السابق، وكلام الله حق، أنهم كانوا في الشدة يدعون الله سبحانه وتعالى ويخلصون له العبادة. وقال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. فالمشركون في السابق والقديم كانوا وقت الشدة يعلمون أن المنقذ حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وأما في زمننا هذا فالناس وللأسف بعض من ينتسب إلى هذا الدين يشركون في الرخاء والشدة، فإذا جاء بهم الكرب دعوا هذا المخلوق الضعيف الذي لا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وإذا وجدته ثم قلت له هل تستطيع أن تحلف بالله كاذبا لحلف، ولكنه إذا قلت له احلف بالولي الفلاني أو من هو عظيم عنده كاذبا لعظم ذلك في نفسه ورفض وأبى. ولا شك أن الحلف بالله كذبا هي من اليمين الغموس، ولكن الحلف بغير الله تعظيما له شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى، وهو أعظم من اليمين الغموس. وقد ذكر الشيخ محمد باشميل في كتاب كيف نفهم التوحيد أنهم ركبوا يوما بقارب صغير فلعب بهم الموج وكادوا أن يغرقوا فقال القوم والله لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا ابن عيسى وابن عيسى هذا كان عندهم رجل صالح فقال لهم الشيخ اتقوا الله الجأوا إلى الله سبحانه وتعالى كيف هذا لا يدري عنكم ابن عيسى ولا يستطيع ان علم وهذا شرك بالله سبحانه وهم في كرب فكادوا ان يرموه الى البحر من اجل انه انكر عليهم قال فتوجهت الى الله ادعو واتوسل بالله سبحانه وتعالى ان ينجينا من ذلك قال وخفت أن نغرق بسبب شركهم قال فلما نجانا الله سبحانه وتعالى قالوا له أرأيت كيف أنجانا ابن عيسى فهذا مثال حي ويذكر أن امرأة ذهبت للعلاج إلى مدينة مصر من بلاد الحرمين فقيل لها اذهبي إلى قبر الحسين وإلى ضريح الحسين فادعيه وتوسلي به فقالت هذه المرأة جده عندنا والمراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ندعوه فهل أدعو حفيده فهكذا التربية على التوحيد إذا نشأ الإنسان على التوحيد رد على أكبر داعية إلى الشرك فنسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من الشرك وأن يعلق قلوبنا به وأن يحيينا حياة الموحدين ويميتنا على هذا التوحيد والحمد لله رب العالمين Kemudian yang berikutnya adalah kaidah yang keempat Kata al-muallif rahimahullahu taala anna musyriki zamanina aghladu syirkan min al-awwalid bahwasanya orang-orang musyrik di zaman kita kesyirikannya lebih keras atau lebih kuat dibandingkan orang-orang yang terdahulu li'anna al-awwalina yusyrikuna fir rakha'i wa yukhlisuna fi syiddah karena orang-orang terdahulu mereka melakukan kesyirikan di masa senggang namun mereka ikhlas jika dalam kesulitan wa musyriku zamanina sedangkan orang-orang melakukan kesyirikan di zaman kita syirkuhum daimun fir rakha'i wa syiddah kesyirikan mereka terus menerus baik dalam keadaan senggang ataupun dalam keadaan sulit wa dalil qawlu ta'ala dan dalil firman Allah ta'ala فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ dan jikalau mereka naik ke dalam bahtera maka mereka menyeru Allah Ta'ala dengan penuh pengikhlasan kepadanya dan atau tatkala telah selamat mereka kembali kepada di daratan maka mereka kembali bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrikin sebelumnya atau orang-orang musyrikin dahulu, mereka melakukan bahwasanya mereka melakukan kesyirikan, atau bahwasanya mereka mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau di dalam masa yang sulit. Allah taala berfirman, "Ma bikum min ni'matin fa min Allah." Dan apa-apa nikmat yang kalian dapati adalah dari Allah. "Tsumma idza massakumud dur fa ilaihi tuj'arun fa ilaihi taj'arun." Kemudian jikalau kalian tertimpa mudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu minta pertolongan. "Tsumma idza kashafad durra 'ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun." Kemudian jikalau ia telah menghilangkan mudarat tersebut, memalingkan mudarat tersebut dari kalian, ternyata sekelompok di antara kalian melakukan kesyirikan kepada Rabb mereka. Maka orang-orang musyrikin di zaman dahulu mengetahui bahwasanya mereka, atau mengetahui bahwasanya yang menyelamatkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun di zaman sekarang, maka sangat disayangkan mereka melakukan kesyirikan baik di masa senggang maupun di masa kesulitan. Maka jikalau datang atau mereka ditimpa kesulitan, maka justru mereka menyeru kepada makhluk-makhluk yang lemah ini, yang mana tidaklah memiliki hak untuk memberikan mudarat ataupun memberikan manfaat. Bahkan jikalau kita bertemu dengan sebagian dari mereka dan kita katakan kepadanya, "Apakah kamu mampu? Apakah kamu berani untuk bersumpah atas nama Allah Ta'ala dengan sebuah kedustaan?" Maka ia akan melakukannya. Maka ia akan berani melakukannya. Namun jikalau kita katakan, "Bersumpahlah atas nama Wali Fulan dengan sebuah kedustaan," maka ia akan merasa hal suatu hal yang besar. Maka ia tidak mau melakukannya. Tidak diragukan lagi bahwasanya tindakan bersumpah atas nama Allah Ta'ala terhadap suatu hal yang merupakan kedustaan, ini adalah suatu hal yang merupakan kesalahan. Namun itu lebih kecil dibandingkan tindakan bersumpah atas nama selain Allah Ta'ala, yang mana ia adalah sebuah kesyirikan. Dan telah disebutkan, disebutkan oleh Syekh Muhammad Bashmil dalam sebuah kitab, "Kaifa nafhamu tauhid," bagaimana memahami tauhid, bahwasanya ia pernah dalam keadaan ketika masih kecil, masih seorang talib yang masih muda, beliau menaiki atau ikut menaiki perahu ke lautan. Maka terkena ombak yang sangat keras hingga mereka hampir tenggelam. Maka orang-orang di situ mengatakan bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari hal ini kecuali Ibnu Isa, yaitu suatu hal yang mereka persekutukan Allah Ta'ala dengannya. Maka Syekh berkata, "Bertakwalah kepada Allah Ta'ala dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala." Dalam hal ini Ibnu Isa tidak mengetahui kalian, tidak pula mampu untuk melakukan apa-apa terhadap kalian. Maka kesyirikan ini, bahkan mereka hampir-hampir melempar Syekh ke lautan karena pengingkaran ia terhadap kesyirikan. Maka Syekh berkata, "Maka aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bertawassul," yaitu meminta kepadanya, ya. Namun dan ia khawatir bahwasanya mereka semua akan ditenggelamkan karena kesyirikan mereka. Namun tatkala telah diselamatkan sampai ke daratan, maka mereka malah berkata, "Ini yang telah menyelamatkan kami adalah Ibnu Isa." Demikian pula diceritakan bahwasanya ada seorang wanita yang berasal dari Haramain, dari Mekah atau Madinah, yang mana kemudian ia pergi ke Mesir untuk dalam rangka berobat. Maka di sana dikatakan kepadanya, pergilah kepada kubur Husain, lalu serulah, mintalah kepada ia, dan juga bertawassullah engkau kepada Husain. Maka wanita tersebut berkata, di sisi kami ada kakeknya, yaitu Rasulullah SAW, dan kami tidak pernah menyerunya, tidak pernah berdoa kepadanya. Maka bagaimana aku menyeru, bagaimana aku menyeru cucunya, padahal aku tidak pernah menyeru kakeknya. Maka inilah tarbiyah, pendidikan tauhid yang benar, di mana ia bisa membantah para penyeru kepada kesyirikan. Maka kita mohon Allah Subhanahu wa taala agar mensucikan hati kita dan hati kalian seluruhnya dari kesyirikan, dan agar Allah taala menjadikan kita, atau agar Allah taala menjadikan kita berada di atas tauhid ini, menjadikan kehidupan dan juga kematian kita di atas tauhid ini. يؤذن ولا عشان في كلمة بسيطة كده يؤذن ولا أكمل عشر دقائق كلمة كده إذا mungkin azan dulu sebentar, namun kemudian dilanjutkan, ada lanjutan pendek. آتي محمد الوسيلة والفضيلة أبعث الله مقام أحد لأتنك لا تخلف الميعاد رضينا الله رب والإسلام دي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendengarkan perkataan yang baik lalu mengikuti hal yang baik darinya. Ayuhal ahibba, as-salafiyah taufiq min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya salafiyah adalah sebuah taufiq dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was-salafiyatu hiya dinullah. Dan salafiyah adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. وقد تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita di atas suatu hal yang putih, malamnya sama seperti siangnya. Wa hadhihi as-salafiyyah lailuha kanahariha. Demikian pula salafiyah ini, malamnya sama seperti siangnya. Fa qala al-Barbahari, الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. Dan Al-Imam Al-Barbahari telah berkata, sunnah adalah Islam dan juga Islam adalah sunnah. فالسلفية هي الإسلام والإسلام هو السلفية. Maka salafiyah adalah Islam, demikian pula Islam adalah salafiyah. فاختلاف المسلمين فيما بينهم لا يدل على أن الإسلام ليس دين حق. Maka perselisihan yang ada di antara kaum muslimin, di antara mereka, tidaklah menunjukkan bahwasanya Islam bukan agama yang benar. فالإسلام دين كامل. Bahkan Islam adalah agama yang sempurna. وإن اختلف بعض أهله. Walaupun jikalau terjadi perselisihan di antara orang-orang yang memeluk Islam. فلا يدل اختلاف المسلمين على أن الإسلام فيه اختلاف. Maka perselisihan sebagian kaum muslimin tidak menunjukkan bahwasanya Islam terdapat perselisihan padanya. Au anna fihi haqq wa batil. Atau bahwasanya dalam Islam ada hak, ada di antara Islam hal yang benar dan juga hal yang salah di dalamnya. Kadzalika as-salafiyyah idza ikhtalafa ba'd ahliha la yadul 'ala anna as-salafiyyah laysa dinullah al-haq. Demikian pula salafiyyah, jikalau ada perselisihan di antara pemeluknya, di antara orang-orang yang mengikutinya, bukan berarti salafiyah bukan agama Allah Ta'ala yang benar. Fas-salafiyah hiya dinullah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salafiyah adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kunu 'ala thabat min dhalik. Dan jadilah kalian teguh terhadap hal tersebut. 'Ala thabat min dhalik. Masyaallah, li sari' ajat. فالسلفية ليس ما تراه الآن من مهاترات ومنازعات ليست من دين الله. Maka salafiyah bukanlah seperti yang kalian lihat sekarang yang mana ada perselisihan-perselisihan, ini bukan termasuk agama Allah Subhanahu wa taala. وليست السلفية ما تراه في منازعة في أصولها وليست من السلفية ما تراه الآن في الساحة من التنازع في أصول أهل السنة. Dan juga bukan termasuk salafiyah adalah apa yang kalian lihat sekarang dari perselisihan dalam usul Ahlus Sunnah. فذاك يجوز الإنكار على ولي الأمر. Maka di antara mereka ada yang membolehkan ingkar, mengingkari waliul amr. Bila syurutin wala qiyud. Tanpa ada syarat-syarat tertentu, tanpa ada batasan-batasannya. وذاك يحرم. Sedangkan yang lainnya mengharamkan hal tersebut. فالسلفية واضحة في كل باب. Maka salafiyah adalah suatu hal yang jelas dalam setiap babnya. وهكذا ليست السلفية ما تراه الآن في الساحة من الحقد والحسد والغل. Demikian pula bukan termasuk salafiyah apa yang terlihat sekarang adanya saling dengki dan juga hasad di antara mereka. وليست السلفية ما تراه من البغي والظلم في الأحكام. Bukan pula termasuk salafiyah tindakan atau apa yang terlihat dari tindakan melampaui batas dan kezaliman dalam berbagai hukum. وليست السلفية ما تراه من تسجيلات خفية في المجالس السرية. Bukan juga termasuk dari salafiyah apa yang terdapat dari perekaman secara rahasia dalam majlis-majlis khusus yang tertentu. وليست السلفية لها أحكام في الظاهر وأحكام أخرى تناقض ما في من أحكام في الباطن تخالف ما في الظاهر. Dan juga bukan termasuk salafiyah keberadaan ada hukum-hukum, ada hal-hal khusus yang mana disembunyikan yang berbeda dengan apa-apa yang terlihat. فلا يكون الرجل في مجلس سري أو مجلس خاص سني أو مبتدع ثم يكون في الظاهر إما مبتدع أو سني. Maka tidak boleh seorang, maka tidak bisa seorang dalam suatu majlis tertentu, majlis yang tersembunyi, ia seorang sunni atau seorang mubtadi, sedangkan secara zahir ia berbeda dengannya, baik itu sunni atau seorang mubtadi. Wahdhar min alladhi yuqa'idu hadhihi alqawa'id. Dan hati-hatilah dari orang-orang yang membentuk kaidah-kaidah, membentuk hal-hal seperti ini. Fa yaj'al laka shay'un khass fil majalis alkhassah. يقول لك كلاما في المجالس الخاصة من تبديع أو تحذير ثم ينسخه في المجالس أو في الدروس العامة. Maka berhati-hatilah dari orang seperti ini yang mana mereka mengatakan kepada kamu, kepada kita dalam majlis-majlis, dalam majlis-majlis rahasia yang khusus mentabdi atau semisalnya, lalu hal tersebut tidak ia lakukan dan ia sembunyikan di majlis-majlis yang umum. من كان مبتدعا حقيقة كان مبتدعا في مجلس خاص أو مجلس ظاهر. Maka seorang yang ahlul bid'ah dihukumi ahlul bid'ah baik dalam majlis umum maupun majlis khusus. والحق يقبل من جميع أهل الحق. Dan kebenaran itu diterima dari seluruh ahlul haq. وليس في السلفية انتقاء. فلا أقبل الحق إلا من أحبه أعظم وإن جاء الحق من غير شيوخي أو أساتذتي وهم أهل سنة لا أقبله. Dan tidak ada pemilihan-pemilihan khusus dalam salafiyah di mana jikalau datang dari sebagian orang maka saya terima, sedangkan datang dari orang-orang lain meskipun dia seorang ahlu sunnah juga bukan tamun bukan gurunya maka ia tidak menerimanya. والسلفيه هي طريق العلم والسلفية طريق العلم الشرعي. Dan salafiyah adalah jalan ilmu syar'i. طريق العلم الشرعي. Jalan ilmu syar'i. فالسلفية لا تقتصر على أمر واحد. Maka salafiyah tidak hanya terbatas dalam satu perkara saja. فالسلفية دعوة للتوحيد. Maka salafiyah adalah seruan kepada tauhid. وتحذيرٌ من الشرك. Memperingatkan dari kesyirikan. ودعوةٌ للسنة. Mengajak kepada sunnah. وتحذيرٌ من البدعة. Memperingatkan dari bahaya bid'ah. ودعوةٌ إلى تعليم الصلاة والزكاة والصيام والحج. Dan seruan untuk pengajaran salat, zakat, puasa dan haji. ومكارم الأخلاق kepada akhlak-akhlak yang mulia. والسلفية قائمة بقيام علم الجرح والتعديل. Dan salafiyah juga tegak dengan tegaknya ilmu jarh wa ta'dil. وليست هي كلها جرح وتعديل. Namun bukanlah salafiyah seluruhnya tentang jarh wa ta'dil. الإنسان في حياته إذا استمر على فن واحد من العلوم ضيع بقية العلوم وإن كان هذا الفن من العلوم الشرعية ضيع العلوم الأخرى. الإنسان إذا اهتم بعلم واحد أو اهتم بعلم واحد وضيع العلوم الأخرى فكمن يهتم مثلا بالفقه في باب معين ولا يدرس غيره سيفرط بالعلوم الأخرى. Seorang jikalau sepanjang hidupnya hanya meneliti atau membahas satu, mempelajari satu ilmu, satu disiplin ilmu saja, dan ia tidak mempedulikan ilmu-ilmu lainnya, maka seperti misalnya seorang yang dalam ilmu fikih hanya membahas satu atau mempelajari satu masalah saja, maka ia akan kehilangan dari ilmu-ilmu lainnya. Fakaifa biman yudhayyi' 'umrahu fi mas'alatin wahidah. Maka bagaimana pula dengan orang yang menyibukkan atau menghabiskan umurnya hanya dalam satu perkara? Wa khilafin wahid. Dalam satu perselisihan. Akthar ahwalahu anna fulan musib wa fulan mukhti'. Laisa hunaka sunnah wala bid'ah. Fulan musib wa fulan mukhti'. Kebanyakan pembicaraannya hanya tentang si fulan benar, si fulan salah. Tidak ada padanya pembahasan tentang sunnah atau bid'ah. ثم يضيع الأعمار في ذلك. Kemudian ia menghabiskan umurnya dalam hal tersebut. الشيخ بن عثيمين ملأ الدنيا علم. الشيخ بن عثيمين beliau memenuhi dunia ini dengan berbagai ilmu. وشرحه للفقه ما تجد معهد ولا جامعة إلا ويستفيد منه. Dan syarah beliau terhadap kitab-kitab fikih tidaklah kamu dapati sebuah ma'had atau universitas kecuali akan mengambil faedah darinya. فلما توجه إلى تفسير القرآن لما توجه الشيخ بن عثيمين إلى شرح القرآن وتفسيره maka tatkala beliau menuju atau melakukan tafsir Al-Quran قال ندمت على أني لم أنشغل بهذا العلم مبكر. Beliau berkata aku menyesal aku tidak menyibukkan diri lebih dahulu dengan ilmu ini. وهو انشغل بما ينفع الأمة وهو الفقه. Padahal beliau sebelumnya menyibukkan dengan hal yang bermanfaat untuk umat, yaitu permasalahan fikih. Fakifa biman yanshaghil bima la yanfa'u fi akhiratih. Maka bagaimana pula dengan orang yang menyibukkan dirinya dengan hal yang tidak akan bermanfaat baginya di akhiratnya. Laisa kullu khilaf yujibu furqa ya ahibba. Tidak semua perselisihan berarti harus berpecah. Huna khilaf qad laisa fihi sunnah wala bid'ah. Di sana ada khilaf-khilaf yang mana bukan terkait sunnah atau bid'ah. Wa innama fulan qad taqul alayhi annahu mukhti' wa fulan huwa al-musib. Mungkin bisa dikatakan si fulan benar dan si fulan salah. Fa hadha la yujib furqah. Maka hal-hal seperti ini seharusnya tidak menyebabkan perpecahan. Faham? Wa indi mas'ala ukhra hiya la tanbaghi an aqula ya'ni lakum tullab 'ilm. الآن قد يحصل لإنسان أنه زوج ابنته أو تزوج من أسرة سلفية طيب أو زوج بنته لأسرة سلفية ترجم. Dan sekarang ada sebagian atau permasalahan pada sebagian talib di mana ia menikahkan atau ia menikahi seorang wanita dari keluarga yang salafi atau seorang menikahkan putrinya kepada keluarga yang salafi. Ya ahibbah al-insan fi bidayat al-amr yahris ala al-bayt as-salih wal-mar'ah as-salihah wal-rajul as-salih. Seorang seharusnya di awal ia selalu berantusias untuk kepada seorang laki-laki yang saleh atau seorang laki keluar yang berasal dari keluarga yang saleh. Lakin Al-qulub baina asabi' ar-Rahman yuqallibha kayfa yasha. Akan tapi hati di antara jemari-jemari Ar-Rahman yang mana ia membalikkannya sebagaimana ia mau. Ana qad uzawwij ibnati li rajulin sunni. Bisa jadi, kata beliau, beliau bisa jadi menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki yang sunni. In harafa hadha ar-rajul wal iyad billah. Kemudian laki-laki tersebut menyimpang wal iyad billah. Lakinnu baqiya musliman. Akan tapi ia masih seorang muslim. Wa bainahum abna' wa atfal. Dan di antara mereka, yaitu di antara perempuan dan laki-laki tersebut telah memiliki anak-anak. Fala yajuz an ujbira aw an akhla'a binti minhu aw utalliqha min. Maka tidak boleh, kata beliau, maka beliau tidak boleh memaksa anaknya untuk berpisah, bercerai dari suaminya tersebut. Yajuzu li an amsakha. Yajuzu li an amsak zawjati al-ghair sunniyah. Yajuzu li an la usarrih al-mar'a al-ghair salafiyah. Kaifa fahimak iyaha? Yajuz imsak al-mar'a al-ghair salafiyah. يعني المرأة الغير سلفية أو الرجل غير سلفي لا يوجب طلاقا. Boleh seorang tetap melanjutkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang tidak salafi atau seorang wanita tidak salafi. Artinya keluarnya seorang dari salafi tidaklah mengharuskan terjadinya perceraian. أنا أسأل الآن هل يجوز لي أن أتزوج الكتابية؟ Beliau bertanya, apakah boleh? الذي يقول يجوز يرفع يده. طيب الكتابية ألا تقول إن الله ثالث ثلاثة؟ Beliau berkata, bolehkah saya menikahi seorang wanita Nasrani? Man hiya? Mereka mengatakan Allah Taala adalah ثالث ثلاثة, satu dari tiga. أنا أتكلم يا إخوة حتى لا تهدم البيوت. Beliau mengatakan demikian agar jangan sampai rumah tangga itu hancur. طالما أن هناك أبناء في الأسرة فلا تهدم الأسرة. يجوز لي أن أمسك ما دام أنها مسلمة, يجوز لي أن أمسكها ولو تغيرت في فتنة معينة أو مشكلة معينة. Maka jangan sampai rumah tangga dihancurkan. Maka jikalau atau kita tetap boleh berpegang atau mempertahankan pernikahan tersebut walaupun terjadi perubahan padanya karena suatu fitnah tertentu selama ia masih muslim. أفارق زوجتي من أجل عبده ولا با عبده ولا يعني قليل من العقل. قليل من العقل. Tidak bisa misalnya saya menceraikan suami istri saya karena seorang tertentu. Ini jauh dari tidak masuk akal seperti ini. Wa udhi' al-aulad wal banat wal usrah. Lalu karena itu saya menelantarkan anak-anak, istri dan anak-anak dan keluarga. يا أخي يجوز لي أن أتزوج الكتابية التي تقول إن الله ثالث ثلاثة. Boleh bagiku untuk menikahi seorang wanita kitabi yang bahkan mengatakan Allah satu dari tiga. بعض مشايخنا لا أريد أسميه لأنه غير جيد. ابنته متزوجة وتوفي رحمه الله. ابنته متزوجة لرجل انحرف عن الجادة. Di antara masyayikh kami ada yang anaknya dan ia dan Syekh Sud telah meninggal dan anaknya menikahi seorang laki-laki yang tidak tepat atau maksudnya terjadi penyimpangan padanya. Bal warad alaih. Bahkan suami anaknya tersebut membantah Syekh tersebut. Fattasalat ibnatahu taqul ya abi sa'atruku ati ilaik. Lalu anaknya, putrinya berkata, menelpon ayahnya, aku akan datang kepada engkau dan aku akan tinggalkan suamiku ini. Faqala laha hadzal alimul jahbad wa huwa imamun fis sunnah wa imamun fil jarh wat ta'dil. Maka berkata alim ini dan padahal ia adalah imam, seorang panutan dalam hal sunnah dan juga panutan dalam hal jarh wat ta'dil. Ibqi li abna'ik la ya binti ibqi li baytik wa hafidhi ala baytik. Tetaplah wahai putriku dan tetaplah jaga rumah tanggamu. Fal ittizan amrun matlub. Al i'tidal amrun matlub. Maka tindakan adil adalah suatu hal yang diharuskan. Wa ru'yatul masalih wal mafasid amrun matlub. Menimbang maslahat dan mafsadat, kebaikan dan kerusakan adalah suatu hal yang harus dilakukan pula. Qabul al-haq yajib. Menerima hak itu suatu hal yang harus. وقبول الجرح المفسر الذي هو موافق لحال المجروح يجب قبوله. Dan menerima jarh, celaan yang mufassar yang telah disebutkan secara rinci, yang mana ia tepat dengan keadaan orang yang dijarh tersebut, dicela tersebut adalah suatu hal yang harus. لكن التسلسل في هذا تسلسل كذا كذا أفارق كذا أفارق هذا أفارق هذا تفككت الأسر. Akan tapi berbagai konsekuensi dari hal ini bisa jadi menyebabkan perpecahan para keluarga. أمي أو الأم أمي في عيني راسي الأم الأم إذا كانت مشركة مشركة تصلها sebagaimana, تقول قولا معروف sebagaimana andaikan seorang mempunyai ibu yang musyrik tetap harus disambung silaturahim kepadanya. فلا تسلمون هذا العقل الراس لا تسلموا إلا للكتاب والسنة. Maka janganlah kita melepaskan akal ini kecuali untuk Al-Quran dan As-Sunnah. La li Zaidin wa la li Ubaid. Bukan untuk kepada siapapun dari kalangan orang selainnya. Wal haqqu yuqbalu min kulli ahad. Dan kebenaran diterima dari setiap orang. Nadrus wa nata'allam wa nukarrir. Qaul al-Imam Malik kullan yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahibi hadha al-qabr. Kita selalu mempelajari dan mengulang-ulang perkataan Imam Malik, yaitu seluruh orang itu bisa diterima dan ditolak perkataannya kecuali milik kubur ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nurid an nutabbiq hadhihi alqa'idah fi hayatina. Kita ingin agar kita menetapkan atau agar kita melaksanakan kaidah-kaidah ini dalam hidup kita. Faman huwa min duni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalamuhu yu'rad 'ala alkitab wassunnah. Maka setiap orang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua perkataannya ditimbang menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Isbir nafsaka ma'as sunnah. Kama qala Al-Auza'i, isbir nafsaka 'ala as-sunnah. Sebagaimana dikatakan Al-Auza'i, sabarlah, sabarkanlah diri kalian di atas As-Sunnah. Waqif haythu waqafa al-qaum. Dan laksanakanlah, berhentilah pada apa-apa yang kaum tersebut berhenti padanya. Wa qul bima qalu. Dan katakanlah apa yang dikatakan oleh mereka. Wa kuffa 'amma kaffu 'an. Dan tahanlah apa yang mereka menahan diri darinya. Wasluk sabila salafika salih. Serta tempuhlah jalan salafmu yang salih. Fa innahu yasi'uka ma wasi'ahum. Karena sungguhnya boleh atasmu melakukan atau cukup atasmu melakukan apa yang mereka lakukan. Wa fi khitami darsi ma'akum akhtim musyarakati fi hadhihi ad-dawra al-mubarakah. Dan dalam di akhir pembahasan ini maka beliau ingin menutup ya ikut sertaan beliau dalam hal daurah ini. Al-qaim 'alaiha shaykhi wa walidi wa murabbi Syekh Rizq ibn Hamid Al-Qurashi. Yang mana ia atau daurah ini dipimpin oleh Syekh Rizq Al-Qurashi. Faqad qada hadhihi ad-daurah bi tawfiqillahi lahu bi kulli hudu'in wa sakinah. Maka beliau telah memimpin daurah ini dengan taufik Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh ketenangan dan sakinah. Wa nas'alullah an yudima hadzal khair. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebaikan ini terus menerus. Wa kadzalika ashkuru alqa'imina ala hadhihi ad-daurah. Demikian pula beliau ingin berterima kasih kepada mereka-mereka yang mengurus daurah ini. Syekh Al-Fadil Abi Al-Mundhir Dhul Akmal. Seperti Syekh Al-Fadil Syekh Al-Ustaz Abu Al-Mundhir Dhul Akmal. Fahuwa rajulun nahsabu wallahu hasib qadim muhibbul lis-sunnah. Dan ia adalah seorang yang mana kami lihat ia adalah seorang yang mencintai sunnah. Yad'u ila sunnah wa umri ana 4 sanawat. Yad'u ila sunnah wa umri ana 4 sanawat. Beliau telah mulai menyeru kepada sunnah dalam keadaan umur Syekh masih 4 tahun. Fanas'allahu an yuwaffiqahu. Maka kita mohon Allah Ta'ala agar memberi taufik kepadanya. Wa yuwaffiq aidan Asy-Syekh Abi Abdurrahman Muhammad Wildan. Dan juga memberi taufik kepada Syekh Al-Ustaz Abu Abdurrahman Muhammad Wildan. Al-qaim 'ala ma'had Ansar As-Sunnah fi Madinati Batam. Yang mana ia adalah pengurus atau pendiri Ma'had Ansar As-Sunnah di Batam. والشيخ فوزي dan Syekh Ustaz Fauzi Abi Ukasha Abu Ukasha والشيخ Abi Muawiyah Askari demikian pula Ustaz Askari فجزاهم الله خير على ما يقدمون من جهد وتعب واهتمام من قبل الدورة بشهور من قبل الدورة بشهور maka semoga Allah Ta'ala memberikan balasannya kepada mereka dari apa-apa yang mereka telah lakukan dan juga upaya-upaya mereka bahkan dari sebelum daurah berbulan-bulan sebelumnya. Wa nashkur hadhihi al-balad at-tayyibah bilad Indonesia. Dan kami berterima kasih dengan negeri ini negeri Indonesia. Wa ulat amriha. Para pemerintahnya. Ala tashil isal al-ilm asy-syar'i lir-ra'iyah. Atas tindakan mempermudah sampainya ilmu syar'i ini kepada para rakyat. Wa nashkur kull man nadhama wa a'ana wa sa'ad. Wa nashkur kull man nadhama wa a'ana wa sa'ad. Maka kita juga berterima kasih kepada setiap yang mengatur, yang membantu dalam daurah ini. Wa as'alullah azza wa jalla kama jama'ani wa iyyakum fi hadzal masjid al-mubarak an yajma'ana wa iyyakum fi jannatin na'im. Dan kita mohon Allah Ta'ala sebagaimana kita telah dikumpulkan dalam masjid yang diberkahi ini agar Allah Ta'ala mengumpulkan kita kembali di surganya yang wa nasallallahu azza wa jalla an yuharrim wujuhana jami'an 'anil nar. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menjauhkan wajah kita semua dari neraka wa yarham ummahatana wa aba'ana kama rabbuna sighara. Memberikan rahmat kepada ibu-ibu kita dan juga orang tua kita sebagaimana mereka telah mendidik kita dari sejak kecil. ويصلح لنا ولكم الأزواج والذرية. Dan memperbaiki untuk kita dan kalian para istri-istri dan juga anak-anak. ويقيهم شر الشبهات والشهوات. Dan menjauhkan dari mereka keburukan-keburukan syubhat ataupun syahwat. ويختم لنا ولكم بالإسلام والسنة. Sehingga kita diwafatkan dalam keadaan Islam dan Sunnah. والحمد لله رب العالمين.